orang-orang yang kami telah lalaikan hati mereka. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Wa kana amruhu furata. Dan urusan mereka sia-sia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Dan janganlah kamu mentaati, mengikuti, berteman, berkawan dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan urusan mereka sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah untuk kita bersabar. Perintah untuk kita senantiasa bersabar bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini ada perintah dari Allah Azza wa Jal untuk berkawan dengan al-akhyar, kawan-kawan yang paling baik, teman-teman yang paling baik. Kalau di sana banyak manusia yang baik, maka kita diperintah untuk berteman dengan yang paling baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar bersama mereka. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar menghadapi berbagai macam fitnatul dunia. Sabar menghadapi kefakiran. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kesabaran. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala melarang berkawan dengan orang-orang yang jelek. Jelek agamanya, jelek akhlaknya, dan orang tersebut selalu mengikuti hawa nafsunya. Jangan kita berteman dengan mereka. Dan dalam ayat ini terdapat perintah untuk berkawan dengan al-akhyar, sekaligus larangan berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang berperangai buruk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berteman, berkawan dengan orang-orang al-akhyar, li'anna fihim khairun ma la tuhsa. Karena pada mereka terdapat kebaikan-kebaikan, ma la tuhsa, kebaikannya sangat banyak yang tidak mungkin kita hitung. Dan ini kita rasakan tatkala kita berkawan dengan as-salihin, kita mendapatkan manfaatnya. Tatkala kita melihat mereka beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, maka kita pun menjadi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan berkawan dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, bisa menjadi rusak agamanya karena berkawan dengan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat dari Allah Azza wa Jal, nasihat untuk hamba-hambanya. Maka ambillah nasihat ini, karena siapa saja yang mengikuti nasihat an-nasihah dari Allah, maka dia mendapatkan keberuntungan, keberhasilan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Astaghfirullah, innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah as-sabru, sabar. Sabar adalah ibadah besar yang pahalanya sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ajrahum bighairi hisab, pahala mereka tanpa terbatas. Bahkan as-sabru disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an sebanyak 70 tempat. Menunjukkan sabar ini perkara penting yang harus kita amalkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, berkawan dengan salihin. Li'anna fihim, karena pada mereka khair ma la tuhsa, banyak kebaikan. As-salihin, orang-orang yang saleh, kawan-kawan yang baik, mereka senantiasa mengingatkan kita tatkala kita terjatuh dalam kelalaian. Minimalnya dengan amalan mereka, amalan ketaatan mereka kepada Allah, tatkala kita melihat, kita pun menjadi semangat. Yang tadinya kita malas beribadah, kurang dalam beribadah, tatkala kita melihat mereka, kita pun menjadi semangat. Tatkala kita mulai malas membaca Al-Quran, melihat mereka senantiasa baca Al-Quran, kita pun menjadi semangat. Itulah teman-teman yang baik, al-khair, salihin. Dalam banyak hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Bahkan agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Jika agama temannya baik, lurus, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, dalam ayat ini pula terdapat pelajaran adanya larangan dari Allah Azza wa Jal berkawan dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, jelek agamanya, karena pada mereka terdapat kerusakan. Apalagi yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak mengenal yang haram, yang halal, yang sunnah, yang bid'ah, sangat berbahaya jika kita berkawan dengan mereka. Berapa banyak manusia yang tadinya baik agamanya, baik akhlaknya menjadi rusak berantakan karena berkawan dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Ini harus kita perhatikan dan harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan tanamkan dalam jiwa keluarga kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga hadirin semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana umurina, Allahumma aslih lana umurina, Allahumma aslih lana umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.